Ada sebuah hadis yang Nabi pernah menyatakan bahwa ada seorang wanita yang ketika dia mau menikah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, apa hak suamiku terhadapku?" Lalu Rasul menyatakan atau menyampaikan atau menjawab pertanyaan tadi dengan sebuah kalimat yang ambillah kesempatan apapun yang kita bisa dapatkan di atas muka bumi ini untuk terus-menerus mempersiapkan dan bagaimana Anda di sini, khususnya yang ibu-ibu akhwat di sini, menjadikan mungkin rumah tangga ya, atau mungkin kehidupan Anda setiap hari itu panen pahala. Karena wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Seorang wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Bahkan hanya berdiam diri di rumah saja, patuh dengan suaminya, melayani suaminya, ya, mengurus anaknya, maka dan dia mengerjakan perintah-perintah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib saja. Hanya perintah wajib saja, maka 8 pintu surga Allah buka untuknya. Namun begitu mudahnya juga wanita masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu sebabnya ada sebuah hadis yang Nabi pernah menyatakan bahwa ada seorang wanita yang ketika dia mau menikah, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, apa hak suamiku terhadapku?" Lalu Rasul menyatakan atau menyampaikan atau menjawab pertanyaan tadi dengan sebuah kalimat yang harusnya membuat ibu-ibu khususnya ya, muslimah di sini, semakin tahu peran Anda dan semakin tahu peran suami dan semakin tahu hak dan kewajibannya. Nabi mengatakan, kalaulah di dada suamimu itu ada luka yang bernanah, lalu engkau membersihkannya dengan mulutmu, maka itu tidak akan mampu menggantikan sedikitpun hak dari suamimu. Begitu besar hak dan khususnya hak seorang suami itu terhadap wanita. Ya. Mungkin di sini, saya nggak tahu ya ibu-ibu di sini, apakah Anda pernah mungkin memandikan suami Anda? Ya, karena saya kemarin dalam sebuah safar melihat seorang ibu-ibu yang luar biasa. Setiap jam, ya, setiap jam ibu itu bertanya. Kebetulan suaminya sudah cukup sepuh ya, tapi masih bisa jalan, masih bisa aktivitas. Tapi setiap jam dia tanya suaminya, dia panggil suaminya abang. Abang sudah pakai baju belum? Abang sudah pakai celana belum? Abang sudah mandi? Setiap jam. Jadi hidupnya itu benar-benar berkhidmat untuk suaminya. Bahkan suaminya pun dibawa sama dia ke kamar mandi, karena suaminya susah jongkok, dia mandikan suaminya. Sampai Masya Allah akhirnya beberapa ibu-ibu yang ada di situ sampai minta sama dia, tolong doakan kami, ya, kalau engkau masuk surga duluan, tolong doakan kami. Itu dahsyatnya bahkan khidmatnya seorang wanita kepada suaminya. Dan begitu mudahnya seorang muslimah itu, seorang wanita tadi masuk surga. Ya.